Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari sama-sama tentang hadis yang diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi alaisa qalu ya rasul qala ya rasulullah lasna na'buduhum wa hayda kepada mereka. Kemudian Nabi mengatakan alaisa yuhilluna ma lakum alaisa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Qala bala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatun. Bukankah ketika mereka menghalalkan bagi kalian sesuatu yang Allah haramkan, maka kalian pun turut menghalalkannya, dan ketika mereka mengharamkan apa saja yang Allah halalkan, kalian pun juga turut mengharamkannya? Qala bala. Ya wahai Rasul, katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka, yaitu syirkun fit ta'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apa? At-tahlil wa tahrim, atau secara umumnya disebut dengan at-tasyri', di dalam pensyariatan. Barakallahu fikum. Karena syariat hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pembuat syariat. Dan syariat dialah yang harus ditaati. Ketika seseorang menyengaja taat kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwa syariat tersebut lebih baik daripada syariat Allah, maka orang ini telah keluar dari keislaman. Adapun rinciannya sudah kita pelajari pada kajian sebelumnya. Fasar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan halaman 151, setelah beliau menyebutkan hadis Adi bin Hatim, fasar ta'atuhum fit tahlili wa tahrim min dunillahi ibadatan lahum wa syirkan. Maka ketaatan mereka di dalam penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ibadah bagi mereka, menjadi bentuk peribadatan kepada selain Allah tersebut, dan menjadi perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Ketaatan di dalam at-tahlil wa tahrim kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk ibadah kepada orang yang ditaati tadi, dan ini dan juga bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka yang ditaati dalam perkara halal dan haram tersebut. Wa huwa syirkun akbar yunafit tauhid alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah. Dan ini merupakan syirik akbar, syirik besar, mukhrijun anil millah, mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dan menafikan, mentiadakan, dan menghilangkan tauhid, yang mana tauhid ini adalah barakallahu fikum maksud dari syahadat alla ilaha illallah, tujuan dan inti dari syahadat alla ilaha illallah, itu tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan menafikan, mentiadakan, dan menghilangkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Maka ketika seseorang taat kepada selain Allah di dalam at-tahlil wa tahrim, maka ini merupakan syirkun akbar dan menghilangkan tauhid, membatalkan tauhid seseorang, yang mana tauhid ini adalah inti dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Kama bayanna wa qarrarna fi durusina al-madiyah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan sering kita ulang tentang makna dari tauhid dan kalimat la ilaha illallah pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka ikhwan fiddin, pengertian tentang tauhid dan kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah ilmu yang sangat penting, dan seorang muslim tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Ketika dia ditanya apa arti kalimat la ilaha illallah, dia tidak tahu. Oh ya, saya lihat dulu buku saya lihat dulu catatan saya, oh saya dengarkan dulu taklim atau kajian yang biasa sering saya putar, atau saya tanyakan dulu kepada ustaz saya. Enggak sepantasnya bagi seorang thalibul ilmi barakallahu fikum menjawab demikian ketika dia ditanya tentang tauhid barakallahu fikum, atau ditanya tentang kalimat la ilaha illallah, karena hal ini merupakan sesuatu yang harus, yang mana seseorang tidak boleh bodoh, harus bisa istihdor, harus bisa, selalu bisa untuk mendatangkan, menghadirkan istihdor, menghadirkan maklumat dalam permasalahan tauhid ini secara umum. Kita tidak meminta secara dalil dan rincian, tapi secara umum makna dari kalimat la ilaha illallah itu apa? Apa inti dari kalimat la ilaha illallah itu? Kemudian tauhid itu apa? Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia ditanya dan menjelaskan kepada orang lain tidak salah, dan juga supaya dia tidak termakan dengan syubhat dari orang-orang al-mukhalifin yang menyelisih syariat ini. Fa inna min madluliha, karena maka sesungguhnya di antara maksud dari kalimat tauhid atau maksud dari kalimat la ilaha illallah adalah anna tahlil wa tahrima haqqun lillahi ta'ala. Ini penting. Di antara konsekuensi atau makna, di antara makna dan maksud atau inti dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah bahwasannya penghalalan dan pengharaman itu adalah hak milik Allah semata, tidak ada yang bersekutu dengannya dalam hal ini. Wa idza kana, perhatikan ini penting, at-tahlil wa tahrim adalah hak Allah. Tidak ada yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada yang berhak, seorang pun, yang mensyariatkan di dalam kehidupan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat tasyri', at-tahlil wa tahrim adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ada sekutu dalam hal ini. Wa idza kana hadza fi man ata'al ulama wal 'ubbad fi at-tahlil wa at-tahrim alladhi yukhalifu syar'allah wa huwa ya'lamu hadhihi al-mukhalafa ma annahum aqrabu ila al-'ilmi wad-din wa qad yakunu khata'uhum 'an ijtihadin lam yusibu fiha fihi al-haqqa wa hum ma'juruna 'alayhi. Apabila yang seperti ini, keadaan seperti ini adalah terhadap orang-orang yang mentaati para ulama dan para ahli ibadah dalam perkara at-tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwa orang yang alim tadi, orang yang ahli ibadah tadi menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti tahlil dan tahrim versi dari beberapa ulama atau di antara ahli ibadah, yang mana dia sadar bahwa at-tahlil dan tahrim versi dari barakallahu fikum ulama tadi atau ubat tadi salah dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu, akan tetapi dia terus mengikuti barakallahu fikum at-tahlil wa tahrim yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ulama tersebut dan ahli ibadah tersebut itu lebih dekat kepada ilmu dan agama, walaupun posisi seorang ulama, posisi seorang ulama itu dekat dengan ilmu, posisi seorang yang ahli ibadah itu lebih dekat kepada ilmu dan agama daripada yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini saja dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan syirik, bahkan syirik akbar yang menafikan tauhid. Padahal yang diikuti tadi siapa? Ulama al-ubbad. Barakallahu fikum. Yang mana kadang ulama tersebut kesalahan mereka itu kadang terjadi karena ijtihad. Nah, ulama itu kadang berijtihad dan memang dia pantas dan layak untuk berijtihad. Lam yusibu fihil haq, yang mana di dalam ijtihad tersebut kadang mereka tidak cocok dan tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, dan wahum ma'jurun insyaallah, dan mereka insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Seorang hakim apabila dia berijtihad memutuskan sebuah hukum, tentunya hakim ini adalah orang-orang yang layak untuk berijtihad, orang yang pantas untuk menentukan sebuah hukum, tidak sembarangan. Ada orang yang bergampang-gampangan dia mengatakan saya berijtihad, ini ijtihad saya demikian. Barakallahu fikum. Siapa dia? Seorang ahlu ijtihad itu adalah ahlu syumul, orang-orang yang bisa mendatangkan mayoritas maklumat, pengetahuan-pengetahuan di dalam agama ini. Dia bisa mendatangkannya. Ketika dia tanya, langsung seketika barakallahu fikum mendatangkan maklumat tersebut, pengetahuan-pengetahuan tersebut. Inilah seorang ulama yang layak dan pantas untuk berijtihad. Dan dia menguasai berbagai bidang ilmu dalam agama ini. Dia menguasai ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, ilmu usul, ilmu qawaid al-fiqhiyah, menguasainya. Nah, ini baru layak dan pantas, dan juga memiliki hafalan yang banyak. Hafal terhadap kitabullah, hafal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru layak dan pantas untuk berijtihad. Amma hadza, adapun ini, barakallahu fikum, yang tidak pernah duduk bersimpuh di hadapan ulama, barakallahu fikum, yang dia hanya membaca buku dan itu pun buku terjemahan, kemudian dia mengatakan saya berijtihad menurut ijtihad saya. Nah, ini tidak pantas dan tidak layak. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mempersalahkan kita ketika kita mengikuti at-tahlil dan tahrim dari seorang ulama dan ubad yang menyelisih syariat Allah. Padahal ulama tadi itu lebih dekat kepada ilmu daripada yang lainnya. Dan kadang ijtihad mereka berijtihad, barakallahu fikum, tidak sesuai ijtihad mereka itu dengan kebenaran. Dan mereka memang layak untuk berijtihad. Dan walaupun mereka salah di dalam ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala. Bagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua ajr. Kalau seandainya dia salah di dalam ijtihadnya, tentunya barakallahu fikum, dia berijtihad sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang dia pelajari tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lain. Tujuan dan kepentingan dia adalah mengikuti al-haq. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan dia sebagai seorang manusia, dia kadang salah. Maka orang seperti ini, al-hakim atau alim seperti ini, yang mana dia salah di dalam berijtihad, maka dia hanya mendapatkan satu ajr, satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para orang-orang yang berada di bawah ulama ini, pengikut-pengikut ini, ketika dia mengikuti alim yang berijtihad tadi dan dia sadar dan paham ijtihad hakim tersebut salah dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ikuti, maka dia masuk dalam kategori ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam, dan penafsirannya pun telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Adi bin Hatim yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini sebuah keadaan. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mencoba untuk membandingkan, fa kaifa biman yuti'u ahkamal qawanin al-wad'iyyah allati hiya min sunnil kuffaril kuffari wal mulhidin. Lalu bagaimana keadaannya dengan orang-orang yang mentaati hukum-hukum undang-undang yang dibuat, yang mana itu adalah buatan-buatan atau karya-karya dari orang-orang kufar yang menyimpang, undang-undang yang disusun oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Kita mengikuti tahlil dan tahrim yang dari para ulama yang menyelisih syariat Allah saja dikategorikan bahwa ini adalah perbuatan syirik. Kalau seandainya niatnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mentaati undang-undang yang dibuat oleh orang-orang kufar, orang-orang al-mulhidin, yang tentunya mereka itu sangat jauh dari agama ini. Ulama dan ubat itu lebih layak dan berhak untuk diikuti daripada mereka. Tapi kalau seandainya mereka salah, tetap wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya. Yajnibuha ila biladil muslimin, yang mana orang-orang kufar tersebut, al-mulhidun, mereka menyebarkan hukum-hukum tersebut kepada negeri-negeri kaum muslimin. Wayahkumu biha bainahum, dan berhukum dengannya diantara kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan keadaannya. Tentunya dosanya lebih besar terhadap orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan orang-orang kufar yang mereka sangat jauh dari agama ini dibandingkan mereka mengikuti tahlil dan tahrim dari al-ulama wal-ubad yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, wa kullun, dan dua-duanya tetap salah. Dan ini merupakan barakallahu fikum di antara yang bisa merusak tauhid seseorang. Inna hadza qad ittakhadha al-kuffar arbaban min dunillah yusharri'una lahul ahkam wa yubihuna lahul haram wa yahkumuna bainal anam. Maka orang seperti ini, kata Asy-Syaikh, sungguh dia telah menjadikan orang-orang kufar tersebut sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah, yang mana yusyarri'una lahul ahkam, yang mana orang-orang kufar tersebut mensyariatkan kepada mereka hukum-hukum, hukum-hukum jual beli, hukum-hukum di dalam had al-hudud, hukum-hukum di dalam muamalah yang tentunya banyak sekali menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yubihuna lahul haram, yang mana mereka menghalalkan al-haram, ar-riba di antaranya, transaksi ribawiyah. Wa yahkumuna bainal anam, dan dia berhukum, dan mereka berhukum dengan hukum tersebut di tengah-tengah manusia. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu, at-tahlil wa tahrim wa tasyrik adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu dengannya dalam perkara ini. Sehingga oleh karena itu kita harus tunduk di dalam at-tahlil wa tahrim tasyrik hanya kepada Allah Azza wa Jal. Al-faslu tsamin. Kemudian kita masuk kepada fasal yang keenam. Hukmul intima'i ilal madzahibil ilhadiyah wal ahzabil jahiliyah. Hukum bergabung dengan madhab-madhab, jalan-jalan ilhadiyah yang menyimpang, dan kelompok-kelompok jahiliyah Barakallahu fikum. Kelompok-kelompok jahiliyah, bagaimana hukum bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut? Nah, barakallahu fikum. Masuk di dalamnya adalah bergabung dengan partai-partai yang jelas itu bukan, barakallahu fikum, yang jelas itu bukan dibangun di atas Islam. Walaupun partai tersebut mengatasnamakan Islam, tapi secara kenyataan, barakallahu fikum, dibangun di atas kemaksiatan dan kemungkaran, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini. Lalu bagaimana hukum? Demikian al-intima, qala al-intima ilal madzahibil ilhadiyah kasyu'iyah wal ilmaniyah warasmaliyah wa ghairihima min madzahibil kufur wa ghairiha min madzahibil kufur riddatun 'an dinil Islam. Al-intima, bergabung kepada madhab-madhab yang menyimpang, ilhadiyah yang menyimpang, mulhid, kasyu'iyah seperti komunisme, wal-ilmaniyah sekularisme, war-rasmaliyah kapitalisme, wa-ghairiha min madhahibil kufur, dan selain dari madhab-madhab tersebut, dari madhab-madhab kekafiran, kekufuran yang dibangun di atas kufur, bukan dibangun di atas Islam. Riddatun an dinil Islam, termasuk riddatun an dinil Islam, merupakan riddah, kemurtadan dari agama Islam. Bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan komunisme, yang memperjuangkan sekularisme, kapitalisme, yang mana ini adalah madhab-madhab kufur, atau nama-nama lain dari madhab-madhab kufur atau kelompok-kelompok kufar, merupakan riddatun an dinil Islam, kemurtadan dari agama Islam. Masuk di dalam organisasi-organisasi kufur, organisasi-organisasi yang memang dibangun di atas kekufuran. Barakallahu fikum. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Sangat disayangkan kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak sadar dan tidak paham, dan menganggap hal ini suatu hal yang biasa, lumrah. Terlebih pada zaman sekarang ini. Nah, karena tuntutan jabatan, tuntutan ekonomi dan yang lainnya, dia rela mengorbankan agamanya dengan bergabung dengan, barakallahu fikum, kelompok-kelompok kufur yang memang dibangun di atas kekufuran, yang mana landasannya adalah kufur, kekafiran. Maka ini adalah perbuatan riddah, perbuatan riddatun anil Islam, kemurtadan dari keislaman. Fahadha fa in kana al muntami ila tilkal madzahib yad'il Islam. Apabila orang yang bergabung kepada mazhab-mazhab tersebut mengaku sebagai orang muslim, sebagai muslim, dia mengaku saya ini muslim, akan tetapi dia bergabung kepada kelompok-kelompok yang dibangun di atas kekufuran tersebut, fahadha minan nifakil akbar, dan ini termasuk diantara kemunafikan yang besar. Sudah kita pelajari tentang an-nifak. Fa innal munafiqina yantammuna ilal islami fil zahir wa hum ma'al kufari fil batin. Dikarenakan orang-orang munafik, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka bergabung di dalam Islam secara zahir, secara yang tampak oleh kita, wa hum ma'al kufari fil batin, akan tetapi secara batin mereka bersama dengan orang-orang kufar. Secara batin dia, sir dia, mereka bergabung bersama orang-orang kufar. Kama qala ta'ala fihim, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka, wa idha lakul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka bertatap muka dengan syaitan-syaitan mereka atau kelompok mereka, Mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Tadi bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, kami ikut beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada komunitas mereka, sesama orang-orang kufar, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanyalah mengolok-ngolok, berpura-pura. Wal'iyadu billah. Wa qala ta'ala alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaykum wa namna'kum minal mu'minin. Yaitu orang dan orang-orang yatarabbasuna bikum, menunggu kesialan kalian, menunggu kekalahan kalian. Fa in kana, kalian di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Apabila kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, mereka mengatakan bukankah kami bersama kalian? Kami bersama kalian, kami juga orang-orang beriman. Nah, supaya aman harta mereka, darah mereka, dan juga supaya mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kemenangan orang-orang mukmin. Wa in kana lil kafirina nasibun, dan andai kata ternyata yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang-orang kufar, mereka mengatakan alam nastahwid alaikum, bukankah kami bersama kalian. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami membela kalian dari orang-orang yang beriman. Nah, mereka menunggu, nah, siapa yang menang. Dan tentunya mereka lebih berharap kemenangan orang-orang kufar daripada orang-orang beriman. Karena hati mereka, naam, hati mereka kufur. Iman yang mereka perlihatkan hanya secara zahir, itu yang tampak. Dan hati mereka dibangun di atas kekufuran. Sehingga mereka menunggu siapa yang menang. Nah, kalau yang menang orang mukmin, orang-orang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian, bukankah kami juga orang-orang beriman. Tujuannya apa? Supaya halal, supaya aman harta dan darahnya, dan juga supaya mereka mendapatkan bagian-bagian keuntungan-keuntungan dari kemenangan orang-orang yang beriman. Akan tetapi kalau seandainya kemenangan berada di tangan orang-orang kufar dan itulah harapan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, bukankah kami juga ikut turut membela kalian daripada terhadap orang-orang yang beriman. Wal'iyadu billah. Fahaulail munafiquna al-mukhadi'un likulli minhum wajhan. Mereka adalah orang-orang munafik al-mukhadi'un, yang melakukan tipuan, khida', melakukan tipuan. Likulli minhum wajhan, setiap dari mereka itu memiliki dua wajah. Ada dua wajah mereka. Yalqa bihil mu'minin, wajhun yalqa bihil mu'minin, wa wajhun yang qalibu bihi ila ikhwanihi minal mulhidin. Wajah pertama adalah wajah yang dia gunakan untuk berhadapan dengan orang-orang beriman, yaitu wajah kepura-puraan. Nah, wajah kepura-puraan dengan mengatakan kami juga bersama kalian, kami juga beriman. Dan yang kedua adalah wajah ketika mereka kembali kepada saudara-saudara mereka, nam, dari kalangan orang-orang mulhidin, dari kalangan orang-orang yang menyimpang, inilah wajah mereka yang sesungguhnya. Nah, wajah yang pertama adalah wajah yang palsu ketika berhadapan dengan orang-orang mukmin. Dan wajah yang kedua, barakallahu fikum, adalah wajah yang asli mereka ketika mereka kembali kepada saudara-saudara mereka dari kalangan al-muwahhidun. Walahu lisanan, dan bukan hanya sebatas wajah saja yang dua, lisan mereka juga dua. Ahaduhuma yakbaluhu bidhahirihi al-muslimun, wal akhar yutarajjamu an sirrihi al-maknun. Yang pertama adalah lisan, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang mukmin secara zahir, lisan secara zahir. Yang kedua adalah lisan mereka, yang mana itulah terjemahan dari hati mereka, yang tersembunyi, itulah barakallahu fikum penampakan dari hati mereka yang sesungguhnya yang tersembunyi ketika mereka bertemu saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang mulhidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanyalah mengolok-ngolok. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis tentang dzul wajhain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Nabi mengatakan inna syarran nasi dzul wajhain, dzul wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah pemilik dua wajah, yang mana dia datang mendatangi sekelompok orang dengan satu wajah, kemudian mendatangi sekelompok yang lain dengan wajah yang lain berbeda. Nah, dan ini merupakan sebuah kabirah. Barakallahu fikum. Bahkan berkata Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, inna makana dzul wajhaini syarrun nasi li'anna halahu halal munafiq idh huwa mutamalliqun bil batili wa bil kadhibi mudkhilun lil fasadi bainan nas. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, hanyalah dzul wajhain itu menjadi manusia yang terjelek, manusia yang jelek, dikarenakan keadaan mereka sama dengan keadaan orang-orang munafik, yang mana hati mereka barakallahu fikum diselimuti dengan kebatilan dan kedustaan, dan mereka menyusupkan kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Ini dzul wajhain, dia menyusupkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Huwallazi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha fayadhharu laha annahu minha wa mukhalifun lididdiha wa sani'uhu nifakun wa mahdu kadhibin wa khida'in wa tahayyulun 'alal ittila'i 'ala asrafit ta'ifataini wa hiya mudahanatun muharramah." Yaitu orang yang datang kepada setiap kelompok dengan apa yang diridhoi oleh kelompok tersebut. Dia datang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Nah, barakallahu fikum, melakukan mudahana. Fayadhar annahu, dan dia menampakkan kepada kelompok tersebut bahwa dia bagian dari kelompok tersebut, dan dia menyelisihi lawan dari kelompok tersebut. Nah, dia menampakkan setiap kelompok dengan demikian, dia bagian dari kelompok tersebut katanya, dan dia bermusuhan dengan lawan dari kelompok tersebut. Wasani'uhu nifakun, dan perbuatan mereka ini adalah perbuatan nifak dan murni kedustaan dan penipuan, dan upaya untuk melihat terhadap rahasia-rahasia dari setiap kelompok tersebut. Wahia mudahanatun muharramah, dan mudahana seperti ini, perbuatan seperti ini adalah perbuatan muharramah, wal'iyadu billah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, hati-hati dengan dzul wajhain, dan jangan sampai kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari dzul wajhain dan tidak menjadi di antara dzul wajhain. Bahkan di antara ulama mengatakan dzul wajhain adalah sahibu kabirah. Pemilik dua wajah ini adalah sahibu kabirah. Dosa, pelaku dosa besar, dan dikategorikan pelakunya sebagai orang yang telah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qad a'radu 'anil kitabi wasunnah istihza'a bi ahlihima wastihqaran wa abawain an yanqadu li hukmil wahyain farhan bima indahum minal ilmi alladhi la yanfa'ul istikthar minhu illa ashran wastikbaran. Ini masih tentang dzul wajhain dari kalangan orang-orang munafik. Mereka berpaling dari Alkitab dan Sunnah. Kadang mereka berpaling dari Alkitab dan Sunnah istihzaan. Adalah dalam rangka untuk istihzaan. Mengolok-ngolok, menghina Ahlul Quran dan Ahlus Sunnah. Wastihqaran. Dan dalam rangka untuk menghina mereka. Wa abau an yanqadu li hukmil wahyain. Dan mereka menolak untuk tunduk terhadap hukum dua wahyu tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Farhan bima indahum minal ilmi. Mereka berbangga dengan ilmu yang ada pada mereka, ada diri mereka. Lebih bangga, lebih membanggakan ilmu yang ada pada diri mereka, yang mana pada dasarnya ilmu tersebut tidak mendatangkan manfaat, walaupun banyak, walaupun jumlahnya banyak, tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya kejelekan dan kesombongan. Fatarahum abadan bil mutamassikaini bi sharihil wahyi yastahzi'un. Dan engkau mendapati mereka selama-lamanya terhadap dua hal yang harus kita pegang, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka yastahzi'un, menghina dan mengolok-olok sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok mereka, membalas istihza' mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan membiarkan mereka di dalam tughyanihim, pembangkangan mereka, ya'mahun. Terlunta-lunta mereka di dalam kesesatan dan barakallahu fikum, pembangkangan yang meriki. Wa'adzubillah. Barakallahu fikum. Waqad amarallahu bil intima' ilal mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu alaihi wa sallam.